السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا سبحانه عنده في دار كرامته، وأن يجعل هذه الجهود وهذه المحاضرات وهذه اللقاءات في موازين حسناتنا جميعا، وأن يوفق القائمين على هذه الدورات لما فيه الخير والصلاح والهدى والسداد. وقبل البدء بالمحاضرة المعلنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه العظيمة، على نعمة الاجتماع، على نعمة الإسلام، على نعمة السنة، على نعمة التزاور، على نعمة العلم، على نعمة العافية، على نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ثم أثني بالشكر على هذه الدولة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي أهلها، وأن يجمعهم خواصهم وعوامهم على الكتاب والسنة، وأن يسلك بهم صراطه المستقيم. وأشكر كذلك المحافظ في هذه البلدة والإخوة المسؤولين على ما يقدمونه من تساهيل ومن إعانة لإقامة مثل هذه الدورات العلمية واللقاءات الشرعية. وكذلك لا أنسى أن أشكر من قاموا على تنظيم هذه الدورة واجتهدوا في أن تكون على أحسن حلة وفي أبهى منظر من حسن ترتيب وإعداد واجتهاد في إنجاح مثل هذه الدورات العلمية. فأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على هذا الدين القويم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesungguhnya segala puji bagi Allah semata. Kita memuji kepadanya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita pula beristighfar meminta ampunan darinya. Kita berlindung diri kepada Allah dari kejelekan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri dia hidayah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Salawat Allah serta salam kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya dan segenap umat beliau yang mengikuti beliau. Amma ba'd, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita, Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini untuk dalam rangka ketaatan kepadanya. Semoga Allah pula akan mempertemukan kita di dalam surganya. Aku memohon kepada Allah pula agar Allah menjadikan pertemuan kita ini dalam acara besar semacam ini, daurah, agar semua ini Allah jadikan dalam timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Aku memohon kepada Allah pula untuk memberikan taufik kepada kita untuk selalu taat kepadanya, selalu di atas hidayah dan jalan yang lurus. Sebelum aku memulai, kita mengingatkan terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak bersyukur kepada orang lain. Maka pertama-tama tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah atas banyaknya karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan hidayah, kenikmatan iman, kenikmatan ilmu, kenikmatan afiyah, kenikmatan saling berziarah di jalannya, kenikmatan yang begitu banyak yang Allah sebutkan di dalam ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Dan jika engkau hendak menghitung kenikmatan Allah, maka tidak akan bisa kalian membatasinya. Sungguh manusia itu banyak kedolimannya, lagi banyak kekufurannya. Kemudian yang kedua, aku banyak bersyukur dan berterima kasih terhadap pemerintah negeri ini, terutama para penguasanya, para pemimpinnya. Aku memohon kepada Allah untuk memberi taufik kepada mereka agar mereka selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Terkhusus aku berterima kasih dan bersyukur kepada bupati daerah Bantul ini dan segenap jajarannya. Demikian pula aku bersyukur dan berterima kasih kepada setiap yang telah banyak membantu untuk berjalannya acara ini dengan baik. Demikian pula aku berterima kasih kepada segenap ikhwah sebagai panitia maupun yang lainnya yang banyak membantu acara daurah ini untuk berjalannya segala sesuatunya dengan lancar dan baik, agar Allah memberi taufik kepada kita semua. Aku memohon kepada Allah untuk kita semua hidayah dan jalan yang lurus, agar Allah selalu memberi taufik kepada kita untuk taat kepadanya, taat kepada Rasulnya di atas agama yang lurus ini. Al-muhadarah kama huwa ma'lum بعنوان السمع والطاعة لولي الأمر أصل عقدي ومقصد شرعي. هذا الأمر وهذا الموضوع، موضوع السمع والطاعة، ليس من نافلة القول ولا هو من الأمور النوافل التي من شاء أخذ بها ومن شاء تركها، بل هو أصل أصيل وأمر مجمع عليه. دل على هذا الأصل الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف هذه الأمة. أما الدليل من كتاب الله جل وعلا فقول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله جل وعلا في هذه الآية أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعة ولاة أمور المسلمين وهم الأمراء أو الحكام وكذلك العلماء، كما جاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تفسير هذه الآية. ونجد أن الآية أعيد فيها لفظ الطاعة مرتين: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يعد أو لم تعد هذه اللفظة في أولي الأمر، فلم يقل الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في هذا أمر لطيف، وهو أن طاعة ولاة الأمر تابع لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث: على المرء المسلم السمع والطاعة، وجاء في حديث آخر: إنما الطاعة بالمعروف. فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله جل وعلا ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يأمر به ولي الأمر هو على ثلاثة أقسام، فما جاء في الشريعة فيجب طاعته به، كأمره بالصلاة أو أمره بالزكاة أو أمره بإقامة العبادات أو ما فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني ما كان مباحا، ليس هو من باب الواجب ولا هو من باب المحرم، فطاعته هنا واجبة لعموم الأحاديث والآيات في السمع والطاعة وما يراه من مصالح المسلمين كتنظيم معاشهم أو تجاراتهم أو صناعاتهم أو حياتهم ونحو ذلك، فيجب اتباعه في هذا الأمر. الأمر الثالث ما كان فيه أمر بمعصية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كأن يأمر بشرب الخمر، يأمر أمرا فإنه لا يطاع في ذلك أو نحو ذلك. إذن هذه المسألة أصل شرعي عظيم في شريعتنا، ولذلك مما يدل على عظمها كثرة الآثار عن الصحابة فيها وكثرة الإجماعات المنقولة عليها، وأنك لا تجد كتابا من كتب الاعتقاد إلا ونص أصحابها على هذه المسألة، فتجدهم يقولون: ونرى السمع والطاعة للأمير برا كان أو فاجرا. فهذا الأمر متقرر عند أهل السنة والجماعة، خالفهم في ذلك الخوارج على شتى أصنافهم واختلاف مسمياتهم. نعم. Muhadharah kita pada sore ini seperti yang telah maklum adanya adalah tentang ketaatan kepada pemerintah. Perkara ini merupakan dasar yang sangat pokok dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka permasalahan ini bukan permasalahan nafilah, bukan permasalahan sunnah, yang berarti kemudian seseorang boleh mengamalkannya, boleh pula dia tinggalkan. Akan tetapi ini perkara yang sangat mendasar, pokok yang sangat penting di dalam agama. Hal itu tersebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' para ulama salafus saleh. Dalil tentang perkara itu antara lain dalam firman Allah: ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin di antara kalian. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum mukminin untuk taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, kemudian kepada ulil amr, yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu, dan para penguasa yang memerintah mereka. Demikian tafsir ayat ini tersebutkan dalam riwayat banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat pula jika kita perhatikan, Allah mengulang perintah untuk taat kepada Rasulnya, sebagaimana perintah itu tersebutkan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Tetapi ketika Allah perintahkan ketaatan kepada para penguasa, Allah tidak mengulang kembali lafaz perintah ketaatan, sehingga tidak Allah sebutkan wa ati'u ulil amri minkum. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketaatan kepada para pemimpin, ketaatan kita kepada pemerintah, bentuknya adalah ketaatan yang mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Oleh sebab itu pula Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau menjelaskan tentang masalah ini, antara lain yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslim as-sam'i wa ta'ah, kewajiban atas setiap muslim untuk selalu patuh dan taat kepada pemerintahnya. Di dalam hadis lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Dengan demikian, ketaatan kita kepada penguasa, kepada pemerintah, mengikut ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Para ulama kita menjelaskan, ketaatan terhadap para pemerintah yang berkuasa, segala yang mereka perintah, segala yang mereka pimpinkan kepada kita, terbagi menjadi tiga bentuk. Bentuk yang pertama adalah ketika perintah tersebut sesuai dengan ajaran syariat kita. Maka yang demikian tentunya wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Sebagaimana jika mereka memerintah kepada kita untuk sholat, untuk menunaikan zakat, dan yang semisalnya. Yang kedua, jika mereka memerintahkan perkara yang mubah, yaitu segala perintah dari mereka yang tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti jika mereka memutuskan suatu keputusan untuk kerapian dan kedisiplinan, untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka yang demikian pula wajib untuk ditaati. Perkara yang ketiga, jika mereka memerintah kepada perkara yang maksiat, maka haram untuk mereka ditaati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa idza amara bil ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Jika mereka memerintah kepada kemaksiatan, segala yang bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak ada kepatuhan, tidak ada ketaatan kepada siapapun. Hal itu sebagaimana jika mereka memerintahkan untuk meminum minuman keras atau semisalnya. Demikianlah, perkara ini merupakan dasar yang sangat pokok dalam syariat Allah. Hal itu akan lebih jelas pula ketika kita mengetahui banyaknya riwayat asar dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum yang menjelaskan tentang wajibnya ketaatan kepada pemerintah. Begitu pula ketika kita mengetahui banyaknya ijma', kesepakatan para ulama dan para imam-imam kaum muslimin dalam perkara ini. Begitu pula banyaknya penyebutan perkara ini, wajibnya ketaatan kepada pemerintah dalam kitab-kitab para ulama ahlu sunnah, bahkan dalam kitab-kitab aqidah, kitab-kitab pokok dasar ajaran agama. Mereka menjelaskan kepada kita bahwa kami, yaitu para ulama Islam, menjelaskan wajibnya ketaatan kepada pemerintah, baik mereka itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, ataupun mereka orang-orang yang fajir. Dalam perkara ini, tentunya kaum Khawarij menyalahi dan sesat, menyimpang dari ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah Khawarij dengan berbagai bentuk ajaran mereka dan sekte kelompok-kelompok mereka yang beraneka ragam. Wa amma sunnah faqad ja'at al ahadith al kathira al muqarrira li hadha al amr al 'azim wa huwa amr al sam' wa al ta'ah hatta dhakara أهل العلم أن الأحاديث الدالة على هذه المسألة بلغت حد التواتر، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على أصحابه. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لعظيم الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على الصحابة حينما يسلمون على مثل هذا الأمر العظيم. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي نسمع ونطيع، وهذا يقتضي أمرا مهما وهو اعتقاد البيعة لولي الأمر المسلم، فإن من مات وليس في عنقه بيعة لولي أمره مات ميتة جاهلية، كما جاء في الحديث. ولذلك أهل الجاهلية ما كان عندهم شيء اسمه سمع وطاعة، لا يرتضون أن يحكمهم أحد، فكان من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية مسألة السمع والطاعة. كان يأخذ البيعة على أصحابه في هذا الأمر. أن تعتقد البيعة لولي أمرك وتقتضي هذه البيعة أن تسمع وأن تطيع له. قال: في المنشط والمكره، أي في حال الشدة وفي حال الرخاء، في حال تيسير الأمور وفي حال شدتها. وفي العسر واليسر. قال وفي أثرة علينا. ما معنى أثرة علينا؟ معناها ظلم، أي وفي ظلم. ثم قال وأن لا ننازع الأمر أهله، هذا تأكيد لما سبق، لا ننازع الأمر أهله، لا يحصل خروج، لا يحصل نزاع، لا يحصل اختلاف على ولي الأمر، بما أنه يأمر بالطاعة أو بما فيه مصلحة المسلمين من الأمور المباحة فإنه يسمع ويطاع له. ثم قال إلا، وإلا أداة إيش؟ استثناء، يعني يستثنى من هذا شيء واحد، هذا الشيء الواحد هو الذي جاءت به النصوص لا يوجد غيره. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. تأملوا هذه القيود تأملا جيدا يا أهل السنة، حتى لا يلعب على عقول الشباب الخوارج ومن نحى نحوهم من التنظيمات الإرهابية المخالفة الضالة المنحرفة عن صراط الله، المنحرفة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى تعرفوا عقيدتكم وتعرفوا سنة نبيكم وتعرفوا ما يجب عليكم في هذا الباب خاصة وفي غيره. قال إلا أن تروا كفرا بواحا، قال إلا أن تروا هذا الأمر الأول، أي أن يكون أمرا ظاهرا ترونه، ليس أمرا مخفيا تبحثون عنه وتنقبون عنه. قال إلا أن تروا كفرا، فإذا إذا حصل فسقا فسق أو حصل ذنب ومعصية وكبيرة فلا يجوز الخروج، يجب السمع والطاعة. إلا أن تروا كفرا لا تأويل فيه، قال بواحا هذا الأمر رقم كم؟ ثلاثة، أن يكون بواحا ليس فيه تأويل ليس فيه شبهة. ثم قال الأمر الرابع عندكم فيه من الله برهان، يعني ليس هذا الأمر محل اجتهاد منكم، هذا الأمر فيه برهان وفيه دليل، هو ظاهر واضح. وأضاف العلماء قيدا خامسا وهو القدرة، حتى مع وجود الكفر لا بد من القدرة. طيب هذه القيود والاحترازات والتي تتضمن مسألة مهمة، وهو أن الحاكم لا يشترط فيه للسمع والطاعة وللبيعة أن يكون عدلا كامل العدالة، بل لو كان عنده شيء من النقص من الظلم من المعصية فيجب اعتقاد البيعة له ويجب السمع والطاعة في العسر واليسر، في المنشط والمكره، وفي وجود الظلم، وأن لا نخرج عليه. هذا ما تدل عليه السنة، وكما سيأتي معنا في بعض الأحاديث، وهو ما أجمع عليه سلف هذه الأمة لما فيه من المصالح العظيمة التي سيأتي ذكرها بإذن الله. Adapun di dalam sunnah tersebutkan sekian banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban ketaatan kepada pemerintah, hingga para ulama kita menerangkan bahwasanya hadis-hadis tersebut yang menyebutkan kewajiban ketaatan kepada pemerintah mencapai tingkatan mutawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis-hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat dari para sahabatnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu di Bukhari dan Muslim. Bai'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa tha'ah fil manshati wal makrah wa fil yusri wal usur wa fi atharatin wa ala atharatin alaina wa alla nunazi al amra ahla illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kami para sahabat Rasulullah baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu taat dan patuh dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa, dan dalam keadaan kalaupun pemimpin kami berbuat zalim lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Baiat Rasulullah pula kepada mereka, kata Ubadah, agar kami tidak merebut kekuasaan itu dari mereka, kecuali Rasulullah sebutkan kepada mereka, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, jelas, dan itu pun kalian punya buktinya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian menjelaskan kepada kita betapa penting dan besarnya perkara ini, hingga Rasulullah pun mengambil baiat itu dari para sahabatnya. Dan ini pula menuntun kita kepada perkara lain, yaitu masalah yang begitu penting, bahwasanya baiat itu wajib kepada pemimpin dan penguasa yang ada. Orang yang memerintah kita kaum muslimin, karena barang siapa yang mati dan dalam keadaan dia tidak berbaiat kepada pemimpinnya, kepada pemerintah yang ada, maka dia mati dalam keadaan mati seperti matinya kaum jahiliyah. Hal itu karena masyarakat jahiliyah dahulu kala tidak akan pernah ridho untuk mereka mau taat tunduk berbaiat kepada salah seorang yang menjadi pemimpin mereka. Hal itu ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan justru beliau ajarkan kepada umatnya wajibnya baiat dan ketaatan kepada pemimpinnya. Perkara lain dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita wajibnya ketaatan, wajibnya kita patuh kepada pemimpin dalam kondisi apapun, dalam situasi kita semangat, dalam keadaan pemimpin itu memimpin dengan kepemimpinan yang menguntungkan kita ataupun itu pahit buat kita, kepemimpinannya memberatkan kita, itulah yang Rasulullah sebutkan fil mansyati wal makrah. Dalam keadaan kita semangat untuk taat karena menguntungkan kita, ataupun dalam keadaan terpaksa karena kepemimpinannya pahit dan memberatkan diri kita, dalam keadaan sulit, susah, maupun dalam keadaan lapang dan bahagia, dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit, wa ala atharatin alaina, dan bahkan dalam keadaan mereka itu berbuat zalim kepada diri kita, Rasulullah ajarkan dan Rasul ambil baiat dari para sahabatnya untuk mereka tetap taat kepada pemimpinnya. Wa alla nunazi al amra ahla, dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari para penguasa tersebut, dari para pemerintah yang ada. Hal ini merupakan penekanan penjelasan dari yang telah lalu, agar kita kaum muslimin tidak keluar dari ketaatan kepada pemerintah, tidak menentang penguasa kita, dan tidak menyelisih mereka, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali, dan ini satu-satunya yang Rasulullah perkecualikan, karena illa adalah pengecualian, kecuali ketika kalian melihat, kalian mendapati kekufuran yang jelas, dan itu pun kalian memiliki buktinya di dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan oleh kita nas hadis ini, beberapa perkara yang menjadi qaid, catatan yang Rasulullah berikan, yang dengannya seseorang boleh meninggalkan perintah ini. Penting ini untuk kita perhatikan agar tidak kembali umat ini dipermainkan oleh para kaum khawarij, terutama pemuda-pemuda dari umat ini, agar tidak dipermainkan oleh kebodohan kaum khawarij dari kelompok-kelompok terorisme dengan berbagai bentuk nama dan golongannya, yang mereka semua telah sesat dari ajaran Quran, dari ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita pelajari hadis yang semacam ini agar kita mengetahui agama kita yang benar, tuntunan Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Catatan yang pertama, syarat yang pertama, illa antarau, kecuali kalian melihat dan mendapati. Artinya perkara yang kalian dapati dari pemerintah itu jelas-jelas nyata, bukan sesuatu yang terselubung, bukan sesuatu yang tersamarkan, bukan sesuatu yang kalian cari-cari dan kalian korek-korek, tetapi sesuatu yang tampak dan nyata jelas-jelas. Perkara yang kedua, kufron, yang kalian dapati jelas itu pun adalah bentuk kekufuran. Sehingga jika yang terjadi adalah sebatas kefasikan, jika yang ada dari penguasa itu adalah dosa, kemaksiatan, maka itu tidak menjadi dalih untuk orang keluar dan menentang pemerintahnya. Perkara yang ketiga, bawahan, kekufuran itu jelas kekufurannya, tidak ada syubhat dan keraguan tentangnya. Perkara yang keempat, indakum minallahi fihi burhan, kalian dalam perkara itu pula punya dalil, punya hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya perkaranya bukan berdasarkan ijtihad kalian, tetapi berdasarkan nas dan dalil yang jelas. Yang kelima, ditambah oleh para ulama Islam, para imam ahlu sunnah, begitu penting syarat yang kelima ini, menambah empat syarat yang telah lalu, yaitu adanya kemampuan, adanya kemampuan bagi umat untuk menghadapi penguasanya. Semua ini menjelaskan di sisi lain kepada kita bahwa yang namanya pemerintah, yang namanya penguasa bagi ahlus sunnah berdasarkan hadis-hadis ini tidak disyaratkan penguasa itu harus orang yang sempurna keadilannya, sempurna keagamaannya, sempurna keimanannya, tidak ada cacat dan kekurangannya sama sekali. Hal itu tidak disyaratkan di dalam agama. Mungkin saja berdasarkan hadis-hadis semacam ini, boleh jadi dan bisa seorang penguasa itu ada kekurangan padanya, ada bentuk-bentuk kedzaliman darinya, ada cacat-cacat kemaksiatan padanya, tetapi tetap dia wajib ditaati dan kita patuh kepadanya. Semua ini demi kemaslahatan besar untuk kaum muslimin sendiri. Wajah fil hadith al-akhir قوله عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تأملوا ألفاظ الحديث: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن ليس بالضرورة أن يكون الشيء الذي تؤمر به شيئا أنت تحبه، ولكن بما أن هذا الأمر لا يخالف شريعة الإسلام فيجب عليك أن تسمع وأن تطيع للأمير، للحاكم، للرئيس، لمن له ولاية عليك. وجاء في حديث حذيفة في مسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. هذه أحاديث من؟ هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يعارضها أحد بعقله أو بفهمه القاصر، ولا يقول أن قائل إن في هذا إقرار للظلم، فإن هذا فهم باطل مخالف معارض للنصوص الشرعية. في مسألة السمع والطاعة من المصالح الشيء الكثير، من ذلك اجتماع المسلمين تحت راية واحدة وعدم التفرق. الله جل وعلا أمرنا بهذا، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن ذلك أن تبقى القوة في المسلمين إذا كانوا تحت راية واحدة، ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والريح هو القوة. إذن من سبب أو من أسباب ذهاب القوة التنازع والاختلاف. وكذلك من ثمار السمع والطاعة عدم تمكن العدو من بلاد الإسلام ومن المسلمين، لأنهم على قلب رجل واحد وتحت ولي أمر واحد يسمعون له ويطيعون، وإن كان عنده شيء من التقصير، لأن المفاسد التي يجنيها الناس من الخروج أكثر من المصالح التي يريدونها، كما قال العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. المفاسد التي في من الخروج عظيمة جدا: سفك الدماء، قتل الأنفس، تفجيرات، تدميرات، الأطفال يتمون، والنساء يرملون، والبنيان ينقض من أساسه، الأمن يذهب والخوف يأتي، والدماء تسيل في بلاد الإسلام. كل هذا من ثمرات عدم تقرير هذا الأصل، وهو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. إذن الإسلام لا يقر الظلم، ولكنه لا يعالج المنكر بما هو أشد منه، بما هو أشد منه. ولذلك جاءت هذه الأوامر بالسمع والطاعة وعدم الخروج، لأن فيها المصالح العظيمة، فلا يجوز الاجتهاد مقابل النص، لا يجوز الاجتهاد مقابل النص. الاجتهاد مقابل النص باطل، لأن المرجع هنا هو النصوص الشرعية، كتاب وسنة وإجماع. نعم. Demikian pula di dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma ahabba wa karih, fa in amara bi ma'siyah fala sam'a wala tha'ah." Yang artinya kewajiban setiap muslim taat dan patuh kepada pemerintahnya dalam apa yang dia senangi maupun apa yang dia benci. Jika pemerintah itu memerintah kepada kemaksiatan, maka tiada ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Di dalam hadis menjelaskan kepada kita bahwa bukan perkara darurat, bukan perkara penting penguasa itu memerintah sesuatu yang kita senangi, tidak menjadi syarat ketaatan kita kepada mereka jika perintah dan keputusan hukum pemerintah itu sesuatu yang kita senangi. Kewajiban kita untuk selalu taat kepadanya dalam keadaan kita senang maupun terpaksa. Kita cinta kepada keputusan tersebut ataupun kita membencinya. Demikian pula hal ini dijelaskan di dalam hadis Hudzaifah di Sahih Muslim. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Tetaplah taat kepada pemerintahmu walaupun mereka memukul punggungmu, walaupun mereka mengambil paksa hartamu. Hal ini tentunya nusus sabda jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh ditolak hanya berdasarkan rasio dan akal manusia, hanya berdasarkan pemahaman yang tumpul dan salah, agar tidak ada seseorang yang berkata bahwa dengan demikian berarti Islam membenarkan adanya kedzaliman. Ini merupakan rasio dan logika yang bertentangan dengan dalil nas yang begitu jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada pemerintah mengandung banyak kemaslahatan untuk kaum muslimin. Antara lain, yang pertama, satunya kalimat persatuan kaum muslimin, mereka menjadi umat yang satu, menjadi umat yang kuat, tidak terpecah belah, tidak berselisih di antara mereka, di bawah bendera yang satu, di atas kepemimpinan yang satu. Firman Allah, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Yang kedua, tetap terjaganya kekuatan yang solid bagi kaum muslimin di bawah bendera yang satu. Oleh sebab itu Allah pun menyebutkan di dalam ayat, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum." Dan jangan kalian berselisih, karena dengan itu kalian akan melemah dan akan hilang kekuatan kalian. Perkara yang ketiga, dengan ketaatan kita dan kaum muslimin kepada pemerintahnya, hal itu menutup jalan, menutup pintu bagi musuh-musuh yang ada untuk bisa masuk, mengoyak-ngoyak dan mengobok-ngobok kaum muslimin di negeri-negeri mereka. Hal itu karena kaum muslimin seia sekata, sama-sama taat dan patuh kepada penguasa dan pemimpin yang satu. Di sisi lain, kerusakan dan mafsadah ketika mereka keluar menentang kepada pemerintahnya, tentunya kejelekannya berlipat-lipat ganda lebih besar dan lebih banyak dari kemaslahatan yang mereka harapkan dengan semua itu. Di antara kerusakan yang ada, mafsadah yang pasti terjadi ketika mereka keluar menentang, memberontak kepada pemerintahnya, tertumpahnya darah kaum muslimin, terbunuhnya sekian jiwa yang tidak berdosa, belum lagi kehancuran di sana sini, pemboman di sana sini, sehingga yang menjadi korban adalah anak-anak kaum muslimin, akan banyak menjadi anak-anak yang yatim, mungkin juga yatim piatu. Demikian pula kaum wanita, tidak sedikit yang akan menjadi janda karena suaminya terbunuh. Demikian keamanan dan stabilitas negeri akan hilang, tergantikan wal'iyadzu billah dengan ancaman ketakutan, sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Semua ini sebabnya adalah ketika umat meninggalkan, mereka menyelisih dan menentang bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pokok yang sangat mendasar ini, ketaatan kepada penguasanya. Islam tidak pernah membiarkan dan membenarkan kezaliman, tetapi pula Islam tidaklah menyelesaikan kemungkaran dengan mendatangkan kemungkaran yang lebih dahsyat dan lebih besar lagi. Oleh sebab itu, dalam perkara semacam ini tidak dibenarkan ijtihad, menyalai dan membenturkan nas yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap rasio, setiap logika yang bertentangan dengan nas hadis Rasulullah, tentunya semua itu batil dan tidak benar adanya, karena perkara ini seperti telah kita sebutkan, dijelaskan di dalam banyak ayat-ayat Quran, dalam banyak hadis-hadis Rasul, dan kesepakatan ulama dan imam kaum muslimin semenjak dahulu kala. Alladhi yukhalifu hadha al-asl huwa as-sam'u wat-ta'ah هم الخوارج ومن سلك مسلكهم سواء من السابقين أو اللاحقين ونقض هذا الأصل يؤدي إلى ما نراه من فساد كبير في بلاد الإسلام من جماعات خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت على ولاة أمرها ونقضت البيعة ودعت إلى الدماء وإزهاق الأرواح قتل الأنفس سواء من جماعات داعش أو القاعدة أو غير ذلك من الجماعات التي تسلك هذا المسلك. الخروج على الحكام ليست طريقة أهل الحق. الحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه كما سبق معنا في الأحاديث والآيات. ولا يجوز الخروج بأي مظهر من مظاهر الخروج، لا بالتشهير في وسائل الإعلام ولا بالمظاهرات ولا بالمنشورات ولا بالكتب ولا في الصحف ولا على المنابر، هذا كله يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا إيش قال؟ فليصبر. هل قال فليخرج؟ قال فلينزع يد الطاعة؟ قال فلينقض البيعة؟ قال فليصبر، فإنه ما خرج رجل على سلطان فمات إلا مات ميتة جاهلية. الذي يخرج على الحاكم ويموت يموت ميتة جاهلية، لأن ميتة أهل الإسلام أن تموت وفي عنقك البيعة لولي أمرك، تموت وأنت على السمع والطاعة، تموت وأنت لست سببا من أسباب الشر التي تفتحها على أمتك، بل أنت من أسباب الخير وجمع الكلمة والسمع والطاعة. نعم. Yang menyelisih pokok yang sangat mendasar ini adalah kaum Khawarij dan siapapun yang mengikuti jejak dan metode mereka, baik dari generasi-generasi terdahulu maupun pengikut-pengikut mereka yang belakangan. Mereka telah menentang dan meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu mendasar dalam agama ini, yang karenanya banyak terjadi kerusakan, banyak terjadi mafsadah di negeri-negeri kaum muslimin. Munculnya adanya banyak kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah takfir, kaum khawarij, yang mereka semua menyalahi tuntunan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyeru kepada pertumpahan darah. Mereka berbuat sesuatu yang mengakibatkan terbunuhnya jiwa-jiwa kaum muslimin. Baik mereka yang menamakan diri mereka Daesh atau ma'ruf di kita yang namanya ISIS, jamaah Al-Qaeda, ataupun kelompok-kelompok lain yang satu metode dan satu manhaj dengan mereka, keluar dari pemerintah menentang dan menyalahi mereka bukan jalan ahlul haq, bukan ajaran ahlul haq. Karena perkara menyalahi, keluar dan menentang pemerintah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama ini, dengan cara apapun menyalahi pemerintah, keluar dari ketaatan kepada mereka dengan bentuk apapun, tidak pernah dibenarkan di dalam Islam. Baik dengan mengumbar aib dan kejelekan-kejelekan mereka di mass media yang ada, ataupun dengan cara demonstrasi, ataupun dengan menyebarluaskan tulisan yang membongkar kesalahan dan aib mereka di surat-surat kabar, di kitab-kitab yang dicetak, ataupun mereka berbicara di atas mimbar-mimbar yang ada. Semua ini bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang membenci, tidak menyenangi dari pemimpinnya sesuatu, ada yang tidak dia senangi dari pemerintahnya, apa yang Rasul ajarkan kepada umatnya, hendaklah dia bersabar. Rasul tidak memerintahkan untuk dia melawan, untuk dia berdemo dan lain sebagainya. Yang Rasulullah bimbingkan kepada umatnya untuk dia bersabar. Fa inna man kharaja ala sultanin famata mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar menentang penguasanya lalu dia mati, maka matinya adalah kematian seperti masyarakat jahiliyah dulu, kematian yang tercela. Sebagaimana telah tersebutkan sebelum ini, masyarakat jahiliyah menganggap aib, menganggap hina jika dia mau taat kepada seorang pemimpin. maka hendaklah engkau mati dalam keadaan engkau tetap taat dan patuh kepada pemimpinmu, kepada penguasa yang ada di negerimu. السمع والطاعه يقتضي من اهل الاسلام امورا كثيره ومن ذلك الصبر على ما قد يجده المسلم من الحاكم من الظلم. يقول عليه الصلاه والسلام: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. أثرة ظلم وأمور تنكرونها، هل هذه الأمور من المعروف أم من المنكر؟ من المنكر. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ ماذا نفعل؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. لماذا لم يأمرهم بالخروج عليه الصلاة والسلام؟ لأن فيه مفاسد عظيمة، فيه ضرر كبير. وعلى هذا سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول حذيفة مرة لجلسائه: ماذا تفعلون لو أصبتم بأثرة أو ظلمتم؟ قالوا: نخرج مظاهرات أو نقطع الطريق. لا، قالوا: نصبر. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: دخلتموها ورب الكعبة، أي دخلتم الجنة ورب الكعبة، ومما يقتضيه السمع والطاعة النصيحة للحاكم. في الحديث: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، لملائكتي وكتبي، ولعامة المسلمين، ولأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين الولاة. لأن المسلم الحاكم المسلم مثله مثل غيره من عباد الله، يصيب ويخطئ وينسى ويهم، فوجب تذكيره ونصحه. لكن كيف ننصحه؟ على المنابر وفي الصحف؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام، وتأملوا هذا الحديث: من كان عنده نصيحة لذي سلطان، الذي عنده نصيحة للسلطان، من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. قال: وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك الحمد لله، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. هذا الواجب عليه. إذن النصيحة تكون في السر، لا تكون في العلانية. من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: فليأخذ بيده، القرب منه، وليخلو به لوحده. قال: فإن قبل منه فداك الحمد لله، إن لم يقبل منه. قال: لا، أنا ما أقبل منك، هل ننتقل إلى الخروج؟ قال: فقد أدى الذي عليه، هذا الذي يجب عليك فقط، لا يجب عليك سوى ذلك، لا يجب عليك أمر آخر أبدا، أديت الذي عليك، هذا هو الواجب. نعم. Demikianlah ketaatan kepada pemerintah menuntut dari kita semua sebagai umat Islam banyak perkara. Antara lain, yang pertama, menuntut dari kita untuk selalu sabar dari segala yang kita dapati dari mereka, dari kekurangan mereka dan kezolimannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, "Satakunu atarah wa umurun tunkirunaha." Akan terjadi atarah, yaitu kezoliman, penguasa yang lebih mementingkan keuntungan pribadinya ketimbang rakyatnya. Rasulullah telah ingatkan itu akan terjadi. Dan perkara-perkara mungkar, perkara jelek yang kalian pun mengingkarinya. Qalu famadza ta'muruna? Para sahabat, karena mereka mementingkan agamanya, mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau ajarkan kepada kita? Apa yang engkau wasiatkan kepada kami jika kami mendapati penguasa yang semacam itu? Qala, maka Rasulullah sampaikan kepada mereka, addul haqqal ladzi alaikum. Tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian, tetap jalankan oleh kalian. Wasallallahal haqqal ladzi lakum. Adapun yang menjadi hak kalian, mintalah kepada Allah. Doa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk menentang, keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, karena memang perkara menentang kepada penguasa, menyalahi pemerintah yang ada, adalah kerusakan yang begitu besar akan terjadi. Di atas ajaran yang demikianlah berjalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan ketika Hudzaifah radhiyallahu taala anhu suatu ketika tatkala beliau bersama murid-muridnya, beliau tanyakan kepada mereka, apa yang kalian lakukan jika kalian mendapati pemerintah kalian berbuat zalim, mementingkan keuntungan pribadinya? Mereka pun menjawab, kami akan bersabar, bukan kemudian kami akan demonstrasi, bukan kemudian kami akan menentang, bukan pula kami akan melakukan tindak kejahatan ini dan itu. Tetapi yang mereka jawab, dan ini adalah didikan para sahabat Rasulullah, kami bersabar menghadapi semua itu. Maka mendengar itu Hudzaifah katakan kepada mereka, dakhaltumuha wa rabbil Ka'bah. Sungguh kalian akan masuk surga dengan itu, demi Rabbul Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika kalian mati dalam keadaan demikian, tetap bersabar atas kekurangan dan kezoliman pemerintah kalian, terus kalian bersabar sampai kematian kalian, maka surga yang akan menjadi balasan bagi kalian. Perkara lain yang menjadi tuntutan ini adalah bernasehat kepada pemerintah, menyampaikan yang terbaik untuk mereka. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami bertanya untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah, nasihat itu untuk Allah, ikhlas karenanya. Wali kitabih, untuk kitabnya dengan mengimani dan mengikuti ajarannya. Wali rasulih, untuk rasulnya dengan mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim, nasihat itu untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk segenap mereka kaum muslimin. Pemerintah, penguasa, sama seperti yang lain manusia, bisa mereka benar, bisa pula mereka salah. Tetapi yang menjadi permasalahan jika mereka salah dan kita ingin menasehatinya, bagaimana kita menasehatinya? Apa berarti kemudian dibongkar aibnya di atas mimbar? Tentunya bukan demikian, karena Rasulullah mengajarkan kepada umatnya. Perhatikan hadis berikut: Man kana indahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniya wal ya'khudh biyadihi wal yakhlu bihi fa in qabila minhu fadzaka wa in lam yaqbal faqad adalladhi alayhi. Barang siapa di antara kalian yang punya nasihat untuk dia sampaikan kepada pemimpinnya yang berkuasa, maka jangan dia sampaikan itu terang-terangan di hadapan orang banyak. Jangan dia sampaikan di hadapan khalayak ramai. Tetapi yang Rasulullah sampaikan, hendaklah dia memegang tangannya, ada kedekatan, lalu berdua, empat mata, baru kemudian dia sampaikan nasihat itu dengan baik. Kalau memang nasihat itu diterima darinya, maka itu yang diharapkan. Namun jika itu tidak diterima darinya, berarti dengan itu dia telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim bernasehat kepada pemimpinnya. Jika tidak diterima nasehatnya, bukan berarti kemudian dia boleh menentang, bukan berarti kemudian dia boleh berbicara kesana kemari mengumbar aib pemerintahnya, bukan berarti dengan itu dia boleh memberontak dan melawan pemerintahnya. Yang Rasul sebutkan, jika tidak diterima nasihat itu darinya, kamu telah menunaikan tugas, kamu telah menjalankan kewajibanmu bernasehat kepada pemerintahmu. وهذا الأصل كذلك يقتضي احترام الحاكم وتوقيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أجل سلطان الله أجله الله في الدنيا والآخرة. وجاء في حديث: من أهان سلطان الله أهانه الله. وهذا يقتضي الاحترام والتقدير، ويقتضي عدم الغيبة لولي الأمر، وأن الغيبة له، غيبة ولي الأمر أشد من غيبة غيره من المسلمين، لأنه يترتب عليها مفاسد عظيمة. ويقتضي كذلك هذا الأصل الدعاء لولي الأمر. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، الذين تدعون لهم ويدعون لكم، هؤلاء خير الأئمة، يدعون لشعبهم ولرعيتهم، والرعية تدعو لحاكمها بالتوفيق والتسديد والإعانة واتقاء الشرور. ولذلك كان من علامة أهل السنة والجماعة الدعاء للحاكم، كما قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، اعلم أنه صاحب بدعة. الكلام في هذه المسألة طويل، لكننا اختصرناه بما ذكرنا سابقا. وأختم هذه المحاضرة التي أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيها الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلها في موازين الحسنات، وأن تؤتي ثمارها، وأن تجد قلوبا واعية. أختم بنصيحة للآباء، ونحن في زمن الفتن، انتبهوا لأبنائكم، انظروا في مدخلهم ومخرجهم، ألزموهم مصاحبة أهل السنة البعيدين عن مسالك الخوارج، أهل التفجير والتكفير والتدمير. انظروا ماذا ينظرون في وسائل التواصل، لمن يسمعون وماذا ينظرون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لئلا يتفاجأ الآباء بسبب غفلتهم عن أبنائهم بأن أبنائهم بعد فترة صاروا يحملون أفكارا خارجية، ويكونون معول الهدم في بلاد الإسلام. فلا بد من النظر، لأن مذهب الخوارج الآن له مواقع وله صوتيات وله نشرات، ويغرون أبناء المسلمين بنصرة الإسلام، وهم أكثر من شوه الإسلام، وأكثر من نفر من الإسلام، وأكثر من أفسد في بلاد الإسلام. فهذه نصيحة مهمة، لا بد للآباء من العناية بها. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ أبناء المسلمين وبنات المسلمين، وأن يحفظ المسلمين أجمعين، وأن يحفظ هذه البلاد بالإسلام، وأن يقيها الشرور والآثام وسائر بلاد المسلمين. وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يأخذ بأيدينا إلى التقوى، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. وشكر الله لأخي الشيخ أسامة على جهده، وأسأل الله أن يستجيب الدعاء وأن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله على نبينا محمد. Perkara yang ketiga, tuntutan ketaatan kepada pemerintah adalah kita selalu memuliakan mereka, menghormati mereka, sebagaimana tersebutkan di dalam hadis, man ajalla sultan Allah ajallahu Allah. Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah di muka bumi ini, maka Allah akan memuliakan dia. Tersebutkan pula di dalam hadis lain, wa man ahana sultan Allah ahanahu Allah. Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah, para penguasa yang ada di muka bumi ini, pemerintah, maka Allah akan menghinakan dia pula. Oleh sebab itu haram adanya berbagai bentuk penghinaan, pelecehan, perendahan kepada penguasa dan pemerintah yang ada dengan berbagai bentuk apapun itu. Haram berbuat riba, membicarakan aib mereka, menggosipi mereka, bahkan riba kepada pemerintah lebih buruk dan lebih dosa dibandingkan dengan riba kepada keumuman kaum muslimin yang ada, karena tentu mafsadah dan kerusakannya jauh lebih besar. Tuntutan yang keempat adalah kita selalu untuk berdoa kebaikan untuk mereka, sebagaimana tersebutkan di dalam hadis, khairu a'immatikum alladina tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian selalu berdoa untuk mereka kebaikan, mereka pun selalu berdoa kebaikan untuk kalian. Doa kebaikan selalu diberikan untuk mereka, agar Allah berikan taufik kepada mereka, agar Allah selalu membimbing mereka di jalan kebaikan, agar Allah lindungi mereka dari segala bentuk kejelekan dan kejahatan. Maka hal ini menjadi pertanda ahlu sunnah, menjadi ciri nyata ahlu sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Jika engkau mendapati seseorang berdoa kebaikan kepada pemerintahnya, kata Imam Al-Barbahari, maka ketahui dia berarti ahlu sunnah. Namun jika engkau mendapati seseorang mendoakan kejelekan kepada pemerintahnya, mencaci maki dan mencela mereka, maka pertanda bahwa orang itu adalah ahlul bid'ah, orang yang sesat dari jalan Allah. Membahas perkara ini adalah perkara yang sangat panjang lebar, tetapi kita meringkasnya dalam poin-poin yang telah kita sebutkan. Dengan ini, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada kita keikhlasan dalam segala amal perbuatan kita. Sebagai penutup, aku memberikan nasihat terkhusus kepada para orang tua, kepada para bapak yang memiliki anak-anak mereka, terutama ketika kita hidup di zaman fitnah seperti ini. Perhatikan anak-anakmu, didik anak-anakmu, perhatikan pergaulan mereka, awasi pergaulan mereka, dengan siapa mereka masuk, dengan siapa mereka keluar, dengan siapa mereka berteman. Arahkan dan bimbing anak-anakmu untuk berteman dengan ahlu sunnah yang berjalan dengan bimbingan para ulama sunnah. Hati-hati dan jaga anak-anakmu dari pertemanan kepada orang-orang khawarij yang selalu melakukan teror, pemboman di sana-sini. Jaga dan lindungi mereka dari berbagai macam bentuk mass media yang ada. Apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, semua ini menjadi tanggung jawabmu, wahai orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Rasulullah telah sebutkan masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Hal ini agar orang tua tidak terkejut, tidak kaget ketika dari awal dia mengabaikan anak-anaknya. Dia tidak memperdulikan pergaulan anak-anaknya. Tiba-tiba saja dia dikejutkan, anaknya telah hanyut terbawa bersama arus kaum khawarij wal'iyadu billah, menghancurkan dan merusak di negeri-negeri kaum muslimin. Hal ini karena fitnah yang terjadi. Kaum khawarij punya banyak website. Kaum khawarij mereka giat, punya banyak tulisan, menyebarkan media dengan berbagai bentuknya. Maka menjadi kewajiban kita sebagai para orang tua untuk menjaga dan melindungi anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, dari pergaulan dan dekat-dekat dari mereka. Hal ini, mereka menipu kaum khawarij, menipu kaum muslimin, bahwa mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk Islam, demi kaum muslimin, berjihad di jalan Allah. Padahal mereka adalah orang yang paling merusak Islam, paling menghancurkan kaum muslimin itu sendiri. Maka sekali lagi, kewajiban para orang tua untuk terus dan selalu menjaga dan mengawasi, mengawal anak-anak mereka. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga dan melindungi anak-anak kita dan segenap anak-anak kaum muslimin dari pergaulan yang jelek dan merusak akidah dan agama mereka. Sebagaimana pula aku memohon kepada Allah untuk menjaga dan melindungi negeri ini dan segenap negeri-negeri kaum muslimin dari berbagai kejelekan dan fitnah yang ada. Aku memohon kepada Allah untuk membimbing kita untuk taufik selalu melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya sehingga kita selamat di kehidupan dunia ini dalam selalu kebaikan, kemaslahatan, demikian pula selamat kita dan mendapat kemenangan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan menerima doa kita. Wa syakarallahu li syekhina Abul Harith Syekh Muhammad Ghalib khairal jaza wa ahsanallahu ilaihi wa baraka fi ilmihi wa umrihi wa amalihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.